السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وما والاه. ما بعد، kita bersyukur kepada Allah Taala malam hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Perkumpulan yang membuahkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baru saja melalui bulan agung, bulan Ramadan, dan juga sekarang kita berkumpul di tempat ini setelah Idul Fitr, yang mana ini merupakan halal bihalal antara kita satu sama lain. Halal bihalal artinya saling memaafkan satu sama lain. Di mana disebutkan tadi oleh Syekh Ridwan tentang fadilah memaafkan satu sama lain, wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan satu sama lain. Dan juga di dalam bulan Ramadan tersebut, bulannya maaf, dan Allah Ta'ala menyukai perbuatan maaf. Disebutkan apabila esok kelak hari kiamat, Allah Ta'ala memanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah Ta'ala katakan kepada mereka, wahai umat Muhammad, apa-apa yang terjadi antara kalian dengan aku, dosa antara kalian dan antara kalian dengan aku sudah aku maafkan. Tinggal yang tersisa antara kalian satu sama lain, fatawahabuha, maka saling memberilah antara kalian satu sama lain, saling memaafkanlah kalian satu sama lain. Setelah itu masuk surganya Allah Subhanahu wa Taala tanpa perhitungan lagi untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita, tradisi kita adalah saling memaafkan, mencari ridha-Nya orang tua, mencari ridha-Nya kerabat, semuanya itu mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa Taala. Sepanjang bulan Ramadan kita terbiasa dengan salat tarawih 20 rakaat. Setelah Ramadan tidak ada lagi namanya tarawih, tapi ada yang namanya qobliyah subuh, masih tetap ada. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ada. Qobliyah asar yang 4 rakaat ada. Ada lagi yang qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib ada. Ba'diyah isya masih ada. Salat witir, salat duha masih ada, dan keutamaannya besar, lebih afdal daripada tarawih, terus terang. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, 4 rakaat ba'da al-isya kamitslihinna fi lailatul qadr. 4 rakaat sehabis isya, salat sunnah 4 rakaat habis isya, itu pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ini ada enggak yang dapat malam Lailatul Qadar kemarin? Kita enggak tahu, disembunyikan oleh Allah Taala malam tersebut, kita enggak tahu. Tapi entar nih habis ini kita habis salat isya, salat 4 rakaat habis isya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ayo calengin deh buat kita. 4 rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya seperti apa? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, 1 bulan 30 hari, 1000 bulan 30.000 hari. 1 rakaat di malam Lailatul Qadar bagaikan 30.000 rakaat. 4 rakaat 120.000 rakaat. Ayah hitung-hitungan deh sama Allah Taala. Masya Allah. Apalagi kalau 4 rakaat tersebut kita baca qul huwallahu ahad 3 kali. Masya Allah. Tiap rakaat qul huwallahu ahad 3 kali, udah 1 kali khatam. Kaliin sama 4, Masya Allah, 4 rakaat, 4 kali khatam, kaliin 120.000 khataman Quran dalam 4 rakaat. Ya salam, kita titipin doa di situ bagaikan doa malam Lailatul Qadar. Ya salam, 4 rakaat ba'dal isya kamitslihin fi Lailatul Qadar. Belum lagi yang namanya ba'diyah maghrib, belum lagi di sini ada yang ketemu Rasulullah enggak di sini? Ada yang pernah didoain Rasulullah enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kita mau doanya Nabi. Bisa. Nabi wafat 15 abad yang lalu. Ente mau doanya? Taal sini. Besok begitu dung asar, sebelum salat fardu asar, salat 4 rakaat. Dapat doa dari Rasulullah. Nabi mendoakan, dan doanya Nabi itu tembus waktu. Sampai sekarang masih diijabah. Rasulullah bilang, rahimallahum ra'an sholla arba'an qabla al-'asr. Ya Allah, rahmatilah orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Mau doanya Rasulullah, itu kerjain. Kita kan biasa sama yang 20 rakaat waktu terawih. Nah ini sekarang dicicil 4 rakaat, 2 rakaat, qabliyah. Tahu qabliyah subuh? Khair minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Tapi kita taunya duit. Ya, kalau ada duit 1 juta, 2 juta, kita samperin hatta jam 2 malam. Salat qabliyah subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia seisinya. Bukan itu aja, hadir takbiratul ihram bersama imam lebih baik dari dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu orang kehilangan ontanya. Dia shock, terpukul. Ditanya, kenapa ini orang ya Rasulullah dia kehilangan ontanya? Oh, saya kira dia shock karena ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu orang yang lagi shock bilang sama Nabi Muhammad, sampai lupa dengan shocknya dia. Dia bilang, ya Rasulullah, emang takbiratul ihram bersama imam lebih baik daripada ontak saya yang hilang? Bilang, lebih baik dari ontamu dan onta seisi dunia. Takbiratul ihram bersama imam. Ramadan udah berlalu, tapi buat sebagian orang, walaupun sekarang udah Syawal, buat dia tuh keberkahan Ramadan tetap ada. Sampai mati Ramadan gak berlalu buat dia. Sepanjang tahun buat dia Ramadan. Mudah-mudahan kita orang tersebut. Amin. Ya Rabbil Alamin. Temukan Ramadan nih dalam sholat-sholat sunnah, pengaruhnya kita. Pengaruh Ramadan dalam sholat sunnah, dalam sholat duha, dalam sholat witir, dalam sholat qabliyah, dalam sholat ba'diyah. Ramadan kita baca Quran, syahrul Quran. Habis Ramadan bagaimana? Kita tinggal tuh Quran, baca tuh Quran, jangan diboikot tuh Quran, jangan diboikot, baca tetap. Kagak bisa kita membaca Al-Quran sehari 5 juz, sehari 2 juz dah, 1 juz pagi, 1 juz malam, nggak bisa. 1 juz, setengah juz pagi, setengah juz malam, nggak bisa juga. 5 lembar, nggak bisa juga. 4 lembar, berapa yang kita bisa? Jangan ditinggal sama sekali. Nggak bisa sebulan sekali hataman Quran, 2 bulan sekali kita hatamkan Al-Quran. Gak bisa sekaligus kita baca, kita cicil. Tiap habis sholat 5 waktu atau sebelum sholat kita baca 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Atau 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Jangan kita boikot tuh Quran sama sekali. Imam Syafi'i itu kalau udah Ramadan dia hatam Quran. Siang 1 kali hatam, malam 1 kali hataman Quran. Itu Imam Syafi'i. Wah, kita berapa mau hataman Al-Quran? Ayo terusin, baca Al-Quran tersebut. Jangan kita stop. Apabila kita menginginkan anugerah Allah ngalir terus, maka kebiasaan kita bulan Ramadan jangan kita putus. Lanjutin kebiasaan tersebut seperti tilawatul Quran, memakmurkan masjid, salatul jamaah, salat sunnah, kita makmurkan itu semua. Kemudian juga ini semuanya sebagaimana disebutkan ciri daripada qabul Ramadan. Cirinya qabul, amalan kita makin baik, kita makin taqwa, kita makin istiqamah. Terus juga ini kita habis lebaran. Saat lebaran kan ada yang namanya halal bihalal, saling memaafkan, salaman satu, salaman yang lain. Namanya apa? Halal bihalal. Ingat, namanya halal bihalal, bukan haram biharam. Apa itu haram biharam? Syukuran lebaran. Apa yang dilakukan? Ayo dah, salaman laki perempuan yang bukan muhrimnya. Itu bukan halal bihalal namanya. Itu namanya haram biharam. Nabi Muhammad kekasih kita, itu tangan beliau lebih lembut dari kapas, lebih halus dari sutra, lebih putih daripada salju sallallahu alaihi wasallam, lebih harum daripada misik. Insyaallah kita mencium tangan beliau. Itu tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan yang luhur, tangan yang mulia. Ulama sahabat bilang, lam tamas yaduhu yada imra'atin ajnabiyyah. Tangan Rasulullah enggak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya sama sekali. Ente mau salaman dengan tuh tangan? Sucikan tanganmu. Bersihkan tanganmu, jaga tanganmu agar ini tangan patut menyalami tangan baginda Nabi Muhammad. Tahu enggak Sayyidina Utsman bin Affan setelah dia membaiat Rasulullah dalam Islam, menyalami tangan Rasulullah, itu dia bilang, disebutkan bahwasanya, saya sejak ini tangan menyentuh tangan Nabi Muhammad, saya tidak pernah menyentuh kemaluan saya dengan tangan kanan. Saya muliakan tangan yang telah menyentuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. mau menyalami tangan Nabi Muhammad, muliakan tangan kita, sucikan tangan kita, hingga ini tangan patut menyalami tangan Rasulullah. Jangan ini tangan belepotan sama comberan, terus kita mau nyalamin tangan Nabi Muhammad. Gak bisa. Bersihkan tangan kita dari dosa, dari yang haram, dari kemaksiatan. Ada halal bihalal, bukan haram biharam. Kemudian juga, saudara-saudara sekalian, mulailah kita nih menuntut ilmu lagi, kita lanjut lagi dalam belajar, hadir pengajian di mana-mana. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini zaman, zaman bala, zaman yang penuh fitnah, penuh kerusuhan di mana-mana. Kita punya saudara kaum muslimin di mana tempat yang sekarang ini di Palestina, di Gaza, mereka berada dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diuji demikian? Kenapa mereka diuji demikian? Tahu gak bahwasanya tidak datang musibah dari Allah melainkan karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba? Mungkin mereka kena bala sedemikian dahsyat akibat dosa kita. Tahu gak? Kita nyalamin perempuan yang bukan muhrimnya, itu punya pengaruh di dalam turunnya bala di sini ataupun di sana. Siapa tahu ketika kita melihat wanita yang bukan muhrimnya, kita melihat yang haram di televisi atau di internet atau di VCD, itu punya pengaruh turun satu bom nimpa 10 keluarga dari pandangan haram kita. Gara-gara kita ninggalin sholat 5 waktu, sekali kita enggak sholat subuh, gara-gara itu 2 orang mati di sana. Gara-gara kita durhaka kepada orang tua, ataupun kita melakukan yang haram, turun bala, turun musibah. Sebab buat Allah Ta'ala sama bumi di ujung sana, di ujung sini sama buat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana dosa kita punya pengaruh dalam turunnya bala, taubatnya kita punya pengaruh di dalam turun rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Termasuk ini majlis punya pengaruh besar di dalam terangkatnya bala dari kaum muslimin, di dalam datangnya pertolongan dari Allah Ta'ala terhadap umat Islam ini berkat majlis yang semacam ini. Allah Ta'ala berapa banyak dengan berkat majlis yang semacam ini memberikan rahmat, memberikan ampunan, keberkahan, kelapangan, keamanan, kedamaian bagi banyak orang berkat majlis yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan majlis kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita? Ayo deh kita demo yuk. Kita berdemo. Demo kemana? Kita demo ke kedutaan Amerika atau kedutaan Australia atau ke kedutaan negara bangsa-bangsa atau perwakilan PBB. Kita minta tolong sama mereka untuk memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di sana. Kenapa minta tolong ke sana? Kenapa kita enggak minta tolong sama Allah Ta'ala? Kenapa Allah kalah kuat sama mereka? Demo. Demolah kepada Allah. Bilang, kenapa nih kok ulama-ulama dari Hadramaut, habaib kita kok enggak ada yang ikut berdemo? Tiap hari kita demo, tengah malam kita demo kepada Allah. Sebelum subuh kita demo kepada Allah. Ini hari sekarang kita demo kepada Allah Ta'ala. Kita memanggil, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, umat Muhammad, umat Ahmad, umat Taha, umat Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita demo yang kita panggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi orang baru nyebut demo, yang dipanggil, hei fulan, hei fulan, hei Fir'aun, hei Haman. Cuma Fir'aun dan Haman zaman kita, abad 21 ini. Panggil, ya Allah. Enggak ada yang berjalan di muka bumi ini melainkan dengan kehendak Allah. Allah penguasa kemarin dan penguasa hari ini dan penguasa esok. Kerajaan di tangan Allah kemarin, hari ini dan esok. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum. Kerajaan milik siapa hari ini di hari kiamat? Milik siapa? Itu ketika Allah Ta'ala memanggil, semua hening. Manusia, semua makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala. Hening, tidak ada jawaban. Limanil mulkul yaum. Kerajaan milik siapa? semuanya diam, hening, enggak ada yang bisa berucap, semuanya mati. Hingga akhirnya Allah yang menjawab sendiri, lillahil wahidil ghar, milik Allah yang Maha Esa. Kita waktu takbiran kita berkata Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyahid di sini kita mengatakan kerajaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah untuk membela, untuk menolong, untuk membantu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang bala yang semacam ini jangan disangka buruk buat kita, enggak selalu begitu. Musibah yang datang enggak berarti buruk buat kita, enggak berarti kekalahan buat kita, tidak. Namun semuanya itu mungkin untuk mematangkan kita, mematangkan dalam hubungan kita kepada Allah. Kadang orang doa tapi dia belum melihat hasil dari doa, dia belum nampak. Ada hasilnya tapi tidak nampak di mata dia. Bekas ijabah dari Allah Ta'ala tidak nampak di matanya. Bukan berarti doanya enggak dikabulkan, tapi Allah Ta'ala masih senang mendengarkan panggilan orang tersebut, memanggil nama Ya Allah. Ada lagi orang-orang yang bejat, dia memanggil Ya Allah, punya hajat, langsung dikasih kontan hajatnya. Bukan berarti Allah Ta'ala ridha kepada orang tersebut. Allah Ta'ala gedek dengar suaranya. Kalas, jangan panggil nama saya, mau hajat, ambil nih hajat, jangan sebut nama saya. Mendingan dikasih atau enggak kalau begitu? Mendingan kita diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ridha dari Allah Ta'ala segalanya. Dan kita diajarkan untuk rahmat, untuk mengasihi antara sesama. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada umat Islam. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ayo kita berdemo kepada Allah Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah. Minta bantuan kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat Islam dimanapun mereka berada. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, inilah doa hambamu, memanggil namamu, menyeru namamu yang agung, memohon ridha-Mu, memohon rahmat-Mu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau izinkan kami untuk memanggil namamu, maka jangan haramkan kami dari anugerah dan karunia-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Mujib, Anta Sami'ul Qarib, Allahul Wasi'ur Rahim, Fanzur Ilal Mu'minin نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهناء نعطى في كل حين Rabbi sgina ghaid am nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli am ala mamar sinin rabihina syakirin wa tawafana muslimin nub'ath min al-aminin fi zumrati sabiqin bijahi taha rasul jud rabbana bil qabul hab lana kulla sul rabi istajib li amin ataf rabi jazil wa kullu fi'alik jamil wa fiik amalna tawil sajid ala tami'in برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اكشف البلاء عن أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Saudara sekalian, sedikit saya mau bicara. Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan, akhi, saat ini beliau sedang ke Hadramaut, makanya saya mewakili di sini. Beliau menyampaikan salam kepada kita sekalian, dan beliau saat ini bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafib menyampaikan perkembangan daripada majelis ini kepada Al-Habib Umar. InsyaAllah semuanya menggembirakan hati Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafib. Kemudian juga hal yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kalian membawa sebuah berita, maka klarifikasi dulu, tabayun dulu, cari kejelasannya dan kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang tertentu yang membuahkan penyesalan terhadap kita sekalian. Mukmin, mereka seringkali menjadi target dengan berita dan fitnah yang dibawa oleh kaum fasikin. Namun hal tersebut bukan berarti menafikan keimanan mereka, asalkan mereka melakukan tabayun, klarifikasi sebelum bertindak. Tindakan bisa dengan perbuatan, ucapan, surat, dukungan atau sebagainya. Tapi rujukan kita adalah Rasulullah SAW yang senantiasa ada di tengah-tengah kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pelaku kedustaan, kebohongan hanya dengan menceritakan setiap hal yang dia dengar, dia ceritakan. Tanpa dia klarifikasi lagi, tanpa dia pastikan lagi, maka itu merupakan suatu kebohongan. Sebab kebohongan tersebut sekarang banyak mengatasnamakan. Habib Umar bilang begini. Habib Umar menyuruh begini. Habib Umar memerintahkan orang untuk ini itu segala macam. Maka harus kita klarifikasi dulu, cari kebenarannya dulu, tanya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada yang tahu, tanya langsung. Ya kita dengar langsung, kalau enggak diam. Atau kepada orang yang terpercaya dan amanat. Sebab al-kidzib, kata Rasulullah, al-kidzib alayya laysa kal-kidzib ala ghairi. Dusta dengan mengatasnamakan saya, kata Rasulullah, enggak sama seperti dusta menipu mengatasnamakan orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berdusta mengatasnamakan saya, bersiap-siap dengan kursinya, menempati kursinya, tempat duduknya, singgasana di dalam api neraka, waliyadzu billahi min dzalik. Begitupun juga bohong mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan syekh, guru, mengatasnamakan awliya Allah salihin, ini berbahaya. Dikhawatirkan bisa menyebabkan su'il khatimah apabila hal itu disengaja. Nah kita itu dididik oleh Allah Ta'ala jangan terlalu cepat percaya berita, apalagi itu yang sekarang berasal dari WhatsApp, dari BBM, ataupun juga dari media-media sosial lainnya. Sebab sekarang ini berapa banyak pendusta enggak merasa dirinya berdosa. Enggak, saya enggak bohong, saya cuma nyampein, saya terima, saya kirim lagi. Saya sampaikan lagi. Akhirnya ketika kita sebarkan, kita punya andil di dalam penyebaran fitnah, dalam penipuan mengatasnamakan Habib Umar atau lain sebagainya. Ini dalam kasus apapun, umum, dalam kasus apapun, baik kasus yang sekarang ataupun kasus yang dulu-dulu, dalam kasus apapun yang seringkali mengatasnamakan, entar mengatasnamakan Habib Salim Syatri, entar mengatasnamakan Habib Zain bin Sumait, entar mengatasnamakan Al-Habib Umar, mengatasnamakan Habib Mundir, mengatasnamakan siapapun juga itu, lah tabayun dulu, klarifikasi dulu yang benar. Jangan turut andil dalam penyebaran fitnah. Al-fitnah na'imah, la'anallah man ahyaha man aidadhaha. Fitnah itu tidur. Terlaknatlah orang yang membangunkan fitnah tersebut hingga dia terbangun dan menjadi merata, menimpa dari masyarakat dan negeri. Nah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis akan terjadi serbuan fitnah yang bagaikan potongan malam yang kelam. Enggak ada jalan untuk melarikan diri. Malam kalau datang kita mau lari kemana? Ke kanan kena, ke kiri kena. Itu fitnah menyeluruh, merata. Dalam masa fitnah tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dampak dari fitnah yang diterima oleh orang yang berbaring lebih mendingan, lebih ringan dari yang diterima oleh orang yang duduk. Dampak fitnah yang diterima oleh orang yang duduk lebih ringan dibandingkan orang yang berjalan menghampiri. Yang berjalan masih lebih ringan dibandingkan orang yang berlari turut andil dalam fitnah tersebut. Artinya semakin pasif menghadapi fitnah tersebut, dampaknya semakin minim, semakin aman, semakin baik, khair, semakin baik buat umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau fitnah itu menyerbu kita, masuk ke dalam rumah kita, di antara anak dan istri kita, apa yang kita lakukan? Nabi bilang, kun min khairi bnai Adam. Jadilah engkau menjadi satu di antara anak Adam yang terbaik. Anak Adam, Gabil, Wahabil. Yang paling baik yang mana? Yang membunuh atau yang dibunuh? Yang dibunuh. Itu yang terbaik. Dia bilang apa? Allah Ta'ala mengutip. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan, La imbasotta yadaka ilayya litagtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liagtulak. Kalau engkau julurkan, engkau ulurkan kedua tanganmu kepadaku untuk membunuhku, saya enggak bakal ngulurkan satu tangan pun kepadamu untuk membunuhmu. Kenapa? Apa kamu penakut? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Rabbil Alamin, bukan penakut. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin. Wa hakadha. Nah karenanya ashabul fitnah, orang yang demen fitnah, demen kerusuhan, demen kekacauan, demen memprovokasi, mereka akan mengerahkan kedua tangan segala upaya buat nyebarin fitnahnya. Tapi orang yang takut kepada Allah enggak bakal menggerakkan satu jari pun untuk andil dalam fitnah. Mereka gerakan apapun untuk Allah, tapi untuk andil dalam fitnah tidak. Atau bergerak atas dasar kebodohan tidak. Apakah mereka pengecut? Enggak, tapi mereka takut kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala bakal berikan pertolongan. Itu kita jangan kita di teror, ditakut-takutin dengan kejadian ini, kejadian itu yang menimbulkan kerusuhan, kekacauan antara kita. Setiap berita atau penyampaian yang ingin memecah belah kita, yang ingin menakut-nakuti kita, katakan innama dzalikumus syaitan. Hah? Yukhawifu awliya'ah. Itu setan, iblis yang berusaha menteror, menakut-nakuti awliya'ah. Siapa? Kroco-kroconya syaitan. Yang takut, yaitu kroco-kroconya syaitan. Dan kita, hamba Allah, budak Allah, pelayan Allah, fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah. Jangan takut sama mereka, takut sama saya. Jangan takut sama pergolakan politik, pergolakan dunia, pergolakan ini, takut sama saya, khafuni. Itu setan, kata Nabi Muhammad, mereka udah putus asa untuk disembah di Jaziratul Arab oleh orang-orang yang salat. Mereka enggak berharap bakalan disembah. Tapi harapan setan tahu apa? Kata Nabi Muhammad, kalau mereka berharap dalam sesuatu, mereka ingin tahrish antara umat Islam, ingin menimbulkan perpecahan, kerancuan, kegundahan di antara umat Islam. Bikin pecah, bikin ribut, bikin rusuh. menyebarkan kepesimisan di antara umat Islam. Oh, jadi pesimis, wah kita kalah, kita habis, kita ini. Lah, begitu, keputusasaan, permusuhan, saling tuding, saling caci, saling tuduh, dan macam-macam. Jangan kita layanin, jangan kita termakan. Jangan kita menjadi dutanya syaitan. Tahu dutanya syaitan? Menjadi perpanjangan lidah dan tangan syaitan dalam menyebarkan fitnah. Turut andil untuk meluluskan misi syaitan dalam fitnah ini, menakut-nakutin hambanya. Jangan. Tapi jadilah kita duta Muhammad. Jadilah kita duta sahabat. Jadilah kita duta ahlul bait, duta awliya, duta salaf salih radhiyallahu anhum ajma'in. Wah, ini bala wal masaib yang kita saksikan. Imam Al-Haddad bilang apa? Walin nawaidi wal akdari awgatu idang gabat tanggadi minha igamatu wa fit tahruki qabla al waqti afatu faskun lahu wartajib ya galab wastabiri wasal minallahi kashfal bu'si wadarari. Bencana dan kesuraman itu ada limit waktunya, ada batas waktunya, ya. Ini majelis ada batas waktunya, bencana kesuraman ada batas waktunya, semua ada waktunya. Kalau waktunya sudah habis, ya berakhir keberadaan bencana tersebut. Habis, sudah, angkat kaki, selesai. Namun, kata Imam Al-Haddad, kita bertindak sebelum tiba masa waktunya, bakal menimbulkan banyak bencana. Sampai dikatakan oleh para ulama, yang ngangkat pedang sebelum waktunya, itu pedang hanya akan menebas lehernya sendiri. Yang ngangkat pedang sebelum waktunya, itu pedang hanya akan menebas lehernya sendiri. Angkat siwak, angkat tasbih, angkat kitab, angkat ilmu, angkat majelis. Ada hub yang paling penting. Tenang, tunggu, sabar, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menepis bencana dan bahaya. Mudah-mudahan Allah Taala berikan pertolongan kepada kita sekalian. Allah Taala jaga kita dari fitnah. Allah Ta'ala jaga kita dari bala, Allah Ta'ala jaga kita dari masaid, Allah Ta'ala jaga kita dari gangguan fasikin, mujrimin, muzlimin, kafirin, zalimin. Waliyadzubillah min dari amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbal alamin. Qabulin.